Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Pada majlis sebelumnya kita telah mempelajari waktu terlarang yang pertama untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak pada mazhab Hambali, yaitu sejak terbit fajar hingga matahari meninggi sejarak satu tombak dari ufuk, yakni sejarak 1 meter menurut penglihatan kasat mata, yaitu 15 menit setelah terbit. Ya, sebagaimana keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini waktu yang panjang untuk waktu yang pertama, sejak terbit fajar hingga matahari meninggi sejarak 1 tombak dari ufuk, 15 menit setelah terbit. Ya, untuk kehati-hatian diambil 15 menit ya setelah terbit. Karena sekitar 10 atau 12 menit ya setelah terbit, namun untuk kehati-hatian kata Ibnu Utsaimin diambil 15 menit setelah terbit. Nah, di dalam waktu yang panjang ini ada waktu pendek. Dan telah disampaikan waktu pendek itu, waktu singkat itu ya. Dan itu yang inti, yaitu saat matahari terbit. Nah, saat matahari terbit, karena saat matahari terbit orang-orang kafir melihat matahari terbit di antara dua tanduk setan dan mereka sujud menyembah setan ya di waktu itu. Nah, ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, yaitu sejak saat matahari. Ya, ketika matahari persis di pertengahan langit hingga bergeser ke arah barat, ketika matahari persis di pertengahan langit hingga bergeser ke arah barat. Perhatikan, pada saat itu, pada saat matahari persis di pertengahan langit, bayangan suatu benda akan hilang. Jika ada benda tombak misalkan, misal itu ditegakkan di atas bumi ya, seperti ini. Lancapkan, tegak. Bayangan benda itu akan hilang. Tidak tersisa bayangan. Apabila benda ini posisinya persis segaris dengan matahari di atas. Apabila persis segaris, tidak ada bayangan yang tersisa saat matahari persis di pertengahan langit. Atau ada bayangan yang tersisa sedikit. Jika tidak segaris, ya, ada kemiringan kan, berarti masih ada bayangan yang tersisa. Meskipun matahari persis di pertengahan langit tapi tidak segaris dengan benda ini, tentunya bayangan benda ini akan tersisa sedikit. Tetapi bayangan itu akan diam, tidak berkurang dan tidak bertambah dalam waktu sejenak. Dalam waktu sejenak bayangan yang tersisa itu akan diam, tidak berkurang lagi dan tidak bertambah, tidak mengalami pengurangan dan tidak mengalami tidak mengalami pertambahan. Itu dua kemungkinan. Ya. Di wilayah yang sejajar dengan pertengahan langit, matahari, benda yang tegak di bumi yang persis segaris, tidak ada bayangan yang tersisa. Ya, itu berlangsung sejenak, sekian menit. Apabila wilayah itu tidak persis segaris dengan matahari di atas, benda yang ditegakkan itu mesti akan tersisa bayangan karena ada kemiringan, karena tidak segaris, ya, tidak sejajar persis. Tetapi benda itu akan diam, tidak berkurang dan tidak bertambah dalam waktu sejenak, sekian menit. Itulah waktu terlarang. Itulah waktu terlarang sholat. Prosesnya begini. Ya, matahari terbit di ufuk timur, kan? Naik, bergerak naik, ya, di ufuk timur, naik. Bayangan benda ini di sebelah mana? Tentunya bayangan benda ini berada di sebelah barat. Ya, akan naik terus hingga mencapai puncak. Puncak pergerakan matahari itu di pertengahan langit. Sebelum berbicara tentang bayangannya, proses pergerakan matahari dulu. Terbit dari ufuk timur, terus meninggi, meninggi, meninggi, meninggi, meninggi, hingga mencapai puncaknya di pertengahan langit. Ketika di pertengahan langit, ya, matahari berdiam sejenak, tidak bergerak. Sebelum bergeser ke arah barat, turun, turun, turun, turun, turun, sampai nanti terbenam di ufuk barat. Nah, bagaimana dengan bayangan benda yang ada di bumi terkait pergerakan matahari ini? Ya, bayangan satu benda yang tegak berdiri di muka bumi akan mengikuti pergerakan matahari. Setiap kali matahari meninggi, terbit ufuk timur, meninggi, meninggi, ya, bayangan yang berada di arah barat benda itu akan terus mengalami pengurangan. Semakin naik matahari itu, semakin meninggi, maka semakin berkurang bayangan benda yang ada di barat. Jadi bayangannya akan terlihat di barat. Bayangan itu akan semakin memendek, berkurang, berkurang. Semakin naik matahari itu, semakin memendek bayangannya. Nah, hingga matahari mencapai puncak ketinggiannya di pertengahan langit, apabila persis segaris dengan benda ini, kan tidak ada bayangan yang tersisa, habis, karena segaris, ya kan? Nah, apabila, ya, benda itu tidak persis segaris dengan matahari, maka ada kemiringan, berarti akan ada bayangan yang tersisa sedikit. Tetapi akan diam bayangan itu, karena matahari diam. Sejenak, berarti diam juga bayangan itu. Tidak berkurang lagi. Tadinya kan berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Ketika matahari persis di tengah langit pada puncak ketinggiannya, diam matahari itu, diam juga bayangannya. Ada sedikit bayangan tersisa itu, karena ada kemiringan, diam juga. Nah, itu berlangsung sekitar 7 menit. Diamnya matahari itu, ya, sekitar 7 menit. Dua kemungkinan tadi, imma tidak ada bayangan yang tersisa, sekitar 7 menit tidak ada bayangan karena matahari diam di tengah langit. Imma tidak segaris, ada kemiringan, berarti ada bayangan yang tersisa sedikit tadi, itu diam, tidak berkurang lagi, dan juga tidak belum bertambah, tidak berkurang lagi karena matahari sudah diam di tengah langit, dan belum bertambah karena matahari belum bergeser, sekitar 7 menit. Nah, itulah waktu yang terlarang. Ya, itulah waktu yang terlarang yang dimaksud itu. Saat diamnya matahari di pertengahan langit, yang ditandai di bumi, bayangan benda hilang sejenak atau tersisa sedikit, tidak bertambah, tidak berkurang. Itulah waktu terlarang yang dimaksud. Kemudian setelah, ya, lewat 7 menit, setelah lewat sekitar 7 menit, matahari mulai bergeser ke arah barat. Dari pertengahan tadi, mulai bergeser ke arah barat. Mulailah muncul bayangan di sebelah timur benda itu. Ya. Apabila ada bayangan yang tersisa tadi sedikit dan itu tadi diam kan, tidak berkurang lagi. Ketika matahari sudah mulai bergeser ke arah barat, maka bayangan yang tersisa itu akan bertambah, tapi arahnya berpindah ke arah timur. Sekarang bayangan munculnya di timur karena matahari sudah bergeser ke barat. Ya, ketika sejajar tadi bayangan tidak tersisa, ketika sudah bergeser ke barat mataharinya, bayangan muncul di timur, mulai muncul sedikit-sedikit. Apabila ada yang tersisa tadi tapi dia diam itu, ya, ketika matahari bergeser ke barat maka akan mulai bertambah. Begitulah, terus bertambah, semakin matahari turun mengarah ke ufuk barat, semakin bertambah panjang bayangan di sebelah timur benda itu, sampai akhirnya nanti terbenam. Nah, ketika matahari mulai bergeser ke barat, masuk waktu duhur, ditandai tadi dengan kemungkinan yang pertama, ketika persis segarisnya matahari bayangan habis, ditandai dengan apa? Muncul, sudah mulai muncul bayangan di sebelah timur. Berarti sudah bergeser itu di atas, sudah bergerak ke barat karena sudah muncul bayangan di timur. Apabila kemungkinan yang kedua, bendanya tidak segaris dengan matahari sehingga ada bayangan tadi yang tersisa tetapi itu diam, tidak berkurang lagi, ya, ketika itu mulai bertambah dan bergeser ke arah timur bayangan ini, itu mulai bertambah, berarti sudah bergeser matahari di atas ke arah barat, masuk duhur. Jadi jika ingin mengukur waktu masuknya waktu duhur, ya, tidak cukup jika ingin masuk mengetahui persisnya, ya, jika ingin mengetahui persisnya. Nah, maka caranya memang diamati pergerakan benda menjelang masuknya waktu duhur. Ya, jadi tancapkan suatu benda di tanah yang rata, amati pergerakannya, pergerakan bayangannya tadi yang sudah jelaskan, sampai ketika tiba-tiba hilang. Nah, itu berarti sudah di pertengahan, masuk waktu terlarang itu. Sekitar 7 menit tunggu, nanti akan muncul di timur bayangan, berarti sudah bergeser ke barat mataharinya, berarti sudah masuk waktu duhur. Apabila tidak segaris, ya, berkurang, ketika matahari persis di tengah langit tetapi benda ini tidak segaris dengan matahari, ada kemiringan, berarti ada bayangan tersisa sedikit. Diukur berapa menit itu? Diukur berapa senti? Nah, bayangan yang tersisa itu diukur berapa senti? Ya, 2 senti kah, 3 senti, berapa? Diukur itu. Nah, dilihat sekitar 7 menit itu tidak akan bertambah dan tidak berkurang karena matahari diam di tengah. Ketika sudah mulai bertambah, ya, sudah mulai bertambah panjang dan bergeser, tentunya bergeser ke arah timur bayangannya kan. Ketika mulai memanjang berarti sudah bergeser ke barat matahari di atas, berarti masuk waktu duhur. Itu yang disebut dengan fai'uz zawal. Bayangan yang tersisa itu disebut dengan fai'uz zawal. Ya, nah, itu cara mengetahui masuknya waktu duhur dan cara mengetahui waktu terlarang. Naam. Jadi jangan semata melihat, oh, ada bayangan tersisa, ya, disangka berarti sudah masuk waktu duhur, padahal ini bayangan yang tersisa tadi. Nah, tunggu sampai itu bertambah. Jika itu sudah bertambah, berarti matahari sudah bergeser ke barat, keluar waktu terlarang dan masuk waktu duhur. Nah, dalil tentang waktu terlarang ini yang berlangsung sekitar 7 menit tadi adalah hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu yang telah lewat tentang 3 waktu terlarang mengerjakan sholat dan menguburkan jenazah. Ya. Ada tiga waktu kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan menguburkan mayat-mayat kami di tiga waktu itu. Yang pertama telah lewat, ya. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imud dhuhirati hatta tamila asy-syamsu. Ya. Yang megang bulughul maram bisa dilihat hadisnya di situ. Anak kan pernah ingatkan jika kita belajar bawa bulughul maramnya. Mayoritas dalil-dalilnya, hadis-hadisnya ada di situ. Nah. Wa hina yaqumu qa'imud dhuhirati hatta tamila asy-syams. Dan ketika yaqumu qa'imud dhuhirannya, ketika matahari persis di pertengahan langit. Itu makna hina yaqumu qa'imud dhuhira. Ketika matahari persis di pertengahan langit. Bagaimana menandai mengetahui persis di pertengahan langit? Dengan melihat bayangan benda yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Hatta tamila syams, hingga matahari bergeser ke arah barat. Jika sudah bergeser ke arah barat, keluar waktu terlarang itu karena sudah masuk waktu duhur. Hadis riwayat Muslim, hadis Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala. Ini waktu yang kedua yang disebutkan pada hadis itu. Apa faktor larangannya? Kenapa dilarang sholat sunnah mutlak di waktu tersebut? Ya. Faktornya dijelaskan pada kelanjutan hadis Amr bin Abasah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Amr bin Abasah radhiyallahu ta'ala anhu yang diajari oleh Nabi alaihissalam tentang waktu sholat. Ya. Diajari, dibimbing melaksanakan sholat sunnah mutlak. Kata Nabi, "Tsumma sholli." Dan awalnya Nabi mengatakan "Tsumma sholli subha." Kemudian sholat subuhlah kamu sampai terbit matahari, sampai meninggi. Karena ketika terbit, terbit di antara dua tanduk setan dan orang-orang kafir sujud menyembah. Ya, jadi tunggu sampai meninggi. Nah, kemudian kelanjutannya kata Nabi, "Tsumma sholli," ketika matahari sudah meninggi, yakni sejarak satu tombak dari atas ufuk, dari ufuk, ya, sejarak satu tombak di atas ufuk menurut penglihatan kasat mata sekitar 15 menit. Berarti sudah keluar waktu yang terlarang yang pertama. "Tsumma sholli," kemudian salatlah. Fa inna sholata mashhudatun mahduratun, karena sesungguhnya sholat di waktu itu disaksikan dan dihadir oleh para malaikat. Hatta yastaqilla dhillu birrumhi hingga bayangan suatu tombak tidak tersisa lagi di bumi. Hingga bayangan tombak tidak tersisa lagi bayangannya di bumi. Nah, ini jika persis di pertengahan langit. Seperti jelaskan tadi. Yakni jika segaris, jika tombak itu berada di tempat yang segaris dengan matahari, maka tidak ada tersisa bayangan. Apabila tidak segaris, ada kemiringan, maka ada bayangan yang tersisa tapi diam. Nah. Kemudian kata Nabi, "Tsumma aqsir anis sholat," kemudian berhentilah sholat. Nah, ketika bayangan suatu tombak hilang di muka bumi, tidak tersisa bayangannya, yakni berarti matahari persis di pertengahan langit dan itu sejajar, atau ada yang tersisa ya, karena tidak segaris, itu berarti matahari persis di pertengahan langit dan diam. Berhentilah sholat di waktu itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sholat sunnah lagi. Kenapa? Kata Nabi, "Fa inna hina idzin tusjaru jahannam." Karena sesungguhnya ketika itu tusjaru jahannamu, neraka jahannam dinyalakan secara besar-besaran. Dinyalakan apinya secara besar-besaran di waktu itu. Itu faktornya kenapa dilarang salat sunnah mutlak di saat itu. Karena neraka jahannam sedang dinyalakan apinya secara besar-besaran. Fa inna hina idzin tusjaru jahannam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini riwayat Muslim. Ini waktu terlarang yang kedua. Waktu terlarang yang ketiga ya, sejak usai sholat asar. Sejak usai sholat asar hingga matahari terbenam sempurna. Jadi waktu terlarang yang ketiga untuk sholat sunnah mutlak ini masuk dengan seseorang mengerjakan sholat asar, bukan semata masuknya waktu asar. Bisa difahami? Makanya As-Sa'di mengatakan apa di matan? Wa min sholatil asri, dari sholat asar. Jadi dari pelaksanaan sholat asar, bukan dari waktu masuknya asar. Beda dengan waktu terlarang yang pertama, minal fajri, dengan semata masuknya waktu fajar. Ya, meskipun belum sholat subuh, yang jelas sudah terbit fajar, masuk waktu sholat subuh, sudah terlarang. Adapun ini dari usai mengerjakan sholat asar, dari pelaksanaan sholat asar. Jadi meskipun sudah masuk waktu sholat asar, tetapi seseorang belum mengerjakan sholat asar, masih bisa sholat sunnah mutlak selama dia belum mengerjakan sholat asar. Karena waktu terlarang itu dimulai dari usai mengerjakan sholat asar. Ya, berakhirnya kapan? Berakhirnya waktu terlarang yang ketiga ini ketika matahari sudah terbenam sempurna, sudah masuk waktu maghrib. Nah, perhatikan mengenai awal waktu terlarang yang ketiga ini, kata An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', tidak ada khilaf bahwa waktu terlarang dimulai setelah seseorang mengerjakan sholat asar, bukan semata dengan masuknya waktu asar. Tidak ada khilaf, kata Nabi tentang itu. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, larangan sholat setelah asar berkaitan dengan pelaksanaan sholat asar. Barang siapa belum sholat asar, dibolehkan baginya mengerjakan sholat sunnah mutlak kendati orang lain telah mengerjakan sholat asar. Meskipun orang lain sudah sholat asar, tapi dia belum sholat asar, dia masih bisa mengerjakan sholat sunnah mutlak. Barang siapa telah sholat asar, dia tidak bisa lagi sholat sunnah. Ini sholat sunnah mutlak. Kendati belum ada yang sholat selain dia. Meskipun belum ada yang sholat selain dia, baru dia sendiri yang sholat di tempat itu, berarti waktu terlarang sudah masuk pada dirinya. Ya. Kata Ibnu Qudamah menutup penjelasannya, kami tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan ulama yang melarang sholat setelah asar. Kami tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan ulama yang melarang sholat setelah asar tentang hal ini, ya, tentang hal ini, bahwa waktu terlarang itu dimulai dari usai mengerjakan sholat asar, bukan dengan masuknya itu asar. Sudah dijelaskan tadi ya, nukilan dari An-Nawawi dan Ibnu Qudamah cukup mewakili. Tetapi akan dijelaskan nanti di akhir pembahasan waktu terlarang yang ketiga ini, bahwa terkait tadi, bahwa selama seseorang belum sholat asar, dia masih bisa mengerjakan sholat sunnah mutlak, memperbanyak sholat sunnah mutlaknya selama dia belum sholat asar boleh, tapi itu terbatas sampai matahari menguning. Karena ada hadis Ali radhiyallahu anhu tentang ini, akan disampaikan nanti, dan ini mazhab Syafi'i, dan ini kuat karena hadis itu sahih. Ya. Jika sudah menguning tidak bisa. Nah, jika sudah menguning tidak bisa. Nah, jadi kesempatan mengerjakan sholat sunnah mutlak selama dia belum sholat asar itu batasnya sampai matahari menguning saja. Kalau sudah menguning, sudah tidak bisa sholat sunnah mutlak meskipun belum sholat asar. Ya, diingat dari sekarang. Nanti akan disampaikan di akhir pembahasan. Dalilnya tentang waktu terlarang yang ketiga ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, muttafaq alaih. Ya, sudah disebutkan ya hadis Abu Sa'id Al-Khudri di awal, di waktu terlarang yang pertama, wala salata yani la salata ba'da subhi, ya, ba'da salati subhi hatta tatlu asy-syams. Kelanjutannya wala salata ba'dal 'asri, dan lafadz Muslim ba'da salatil 'asri hatta taghruba. Tidak ada sholat setelah asar. Pada lafadz Muslim diperjelas setelah sholat asar. Hatta taghruba, hingga matahari terbenam sempurna. Ya. Hingga matahari terbenam sempurna. Bukan hingga matahari terbenam, mulai terbenam, proses terbenam, bukan. Karena proses terbenamnya matahari itu justru itu inti. Inti larangan di situ, karena disitulah saat orang-orang kafir sujud menyembah setan yang mereka melihat dua tanduk setan berada di antara matahari yang terbenam itu. Iya. Nah, jadi hingga terbenam sempurna gitu maksudnya, hatta taghruba. Ini diperjelas makna ini pada hadis Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Ya, pada kelanjutan hadis Amr bin Abasah yang telah disebutkan, sudah kita dengar dah sebelumnya bahwa Nabi mengatakan ketika ya bayangan tombak tidak tersisa lagi di bumi, yakni ketika matahari persis di pertengahan dan diam, pertengahan lain dan diam, maka berhenti sholat karena neraka jahanam sedang dinyalakan besar-besaran saat itu. Tahan sholat, jangan sholat lagi saat itu. Kemudian kelanjutannya kata Nabi kepada Amr bin Abasah, fa idza aqbalal fai'u, ya, kemudian apabila bayangan benda mulai muncul di mana? Di sebelah timur. Jika ada sisa bayangan yang tersisa, berarti bertambah, ya, bertambah. Mulai bertambah panjang bayangan tersisa itu. Ya, berarti matahari yang tadinya diam di tengah langit mulai bergeser ke barat. Fasholli, kata Nabi, maka sholatlah. Fa inna sholata mashhudatun mahduratun, karena sesungguhnya sholat di waktu itu disaksikan dan dihadiri malaikat. Hatta tusalliyal asra, hingga engkau mengerjakan sholat asar. Jadi antara setelah duhur, setelah mengerjakan sholat duhur sampai masuk waktu asar itu bebas sholat sunnah mutlak gitu. Ya. Sampai engkau mengerjakan sholat asar. Ya, seperti halnya 15 menit setelah matahari terbit, ya, masuk waktu duha bebas sholat sunnah mutlak di situ sampai masuk waktu terlarang ketika matahari persis di tengah langit. Nah, sudah kita lewati hingga masuk waktu duhur, sholat duhur, setelah sholat duhur bebas lagi sholat sunnah mutlak. Hatta tusalli al-asr, hingga engkau sholat asar, kata Nabi kepada Amr bin Abasah. Tsumma aqsir, kemudian berhentilah. Aqsir anis salati, berhentilah dari sholat. Setelah engkau sholat asar, berhentilah dari sholat. Jangan sholat sunnah mutlak lagi. Hatta taghruba syamsu, hingga matahari terbenam. Ya, ya, ini terbenam sempurna. Saat-saat terbenamnya, ya, itu inti. Kenapa? inti larangan di situ. Fa innaha taghrubu baina qornai syaiton. Karena sesungguhnya saat terbenamnya matahari itu terbenam di antara dua tanduk setan, wahina idzin yasjudu lahal kuffar, dan ketika itu orang-orang kafir sujud menyembah setan. Ya, jadi jelas sekali di hadis ini bahwa saat-saat terbenamnya, ya, itu inti larangan di situ, karena justru di situlah orang-orang kafir sujud menyembah setan karena melihat matahari terbenam di antara dua tanduk setan. Jadi tunggu sampai sempurna terbenamnya, hilang sama sekali, masuk waktu maghrib, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, bebas lagi sholat sunnah mutlak, bebas sholat sunnah mutlak, dan seterusnya sampai masuk waktu fajar. Waktu larangan yang pertama ketemu lagi di fajar, terbit fajar terlarang lagi, dan seterusnya begitu perputarannya tiap hari waktu terlarang itu. Ya, nah, ini rentang waktu terlarang yang panjang. Untuk waktu terlarang yang ketiga ini yang panjang. Di sini terdapat apa? Rentang waktu yang pendek, yang singkat. Ya, yang disebutkan oleh Nabi secara khusus pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan hadis Uqbah bin Amir. Yaitu apa waktu pendek itu? Hah? Waktu pendek itu saat matahari terbenam hingga terbenam sempurna. Saat matahari terbenam, proses terbenam hingga terbenam sempurna. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi secara khusus pada hadis Ibnu Umar dan hadis Uqbah bin Amir. Pada hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, Nabi mengatakan wa idza ghaba hajibus syamsi, apabila tepi bawah bulatan matahari mulai terbenam, fa'akhirus sholata, maka tunda sholat. Hatta taghiba, hingga menghilang. Ini terbenam sempurna. Pada hadis Ibnu Umar yang lainnya, muttafaq alaih, riwayat yang lain yang sudah lewat, la taharrau bi sholatikum, jangan kalian sengaja memilih mengerjakan sholat, tulu asyamsi, ketika matahari terbit, wala gurubah dan ketika terbenam. Jangan. Ya, kemudian pada hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani tentang tiga waktu terlarang salat dan menguburkan mayat. Waktu pertama sudah lewat, waktu kedua sudah lewat disebutkan. Waktu ketiga di hadis itu Nabi mengatakan apa? Wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Wahina tadayyafu syamsu, ketika matahari telah mulai terbenam. Tadayyafu syamsu, telah mulai terbenam. Ya, tadayyafu syamsu lil ghurub hatta taghruba, hingga terbenam sempurna. Hadir Uqbah bin Amir riwayat Muslim. Jadi hina tadayyafu syamsu lil ghurub, pada hadis Uqbah bin Amir, waktu yang ketiga yang disebutkan di hadis Uqbah bin Amir ini, hina tadayyafu syamsu lil ghurub, ketika matahari telah mulai terbenam hingga terbenam sempurna hatta taghruba, dimaknai seperti itu, ketika mulai terbenam disinkronkan maknanya dengan hadis Ibnu Umar di atas yang jelas-jelas mengatakan ketika idza ghaba hajibus syams, jika tepi bulatan matahari yang bawah sudah mulai turun, ini mulai proses terbenam, fa akhiru anis shalah, maka tunda salat, hatta taghiba, sampai benar-benar sempurna terbenam. Jangan kalian sengaja memilih, la taharru bi salatikum tulu asyamsi wala ghurubah, jangan memilih sengaja memilih salat saat terbit dan saat proses terbit dan saat apa, proses terbenam. Ya, ini pada mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali mengartikan hadis Uqbah bin Amir, waktu yang singkat itu adalah saat wahina tadayyafu syamsu lil ghurub, artinya ketika matahari mulai terbenam. Itu waktu singkat, waktu pendek yang dimaksud di situ. Ini mazhab Hambali mengartikan hadis Uqbah bin Amir dengan makna itu. Naam. Jadi kita sedang pelajari waktu terlarang yang ketiga, yang panjang mulai mulai dari sejak usai mengerjakan sholat asar, ya, setelah mengerjakan sholat asar sampai matahari terbenam sempurna, panjang kan? Panjang ini. Nah, mulainya dari setelah mengerjakan sholat asar, sudah dijelaskan tadi ya, bukan dengan masuknya waktu asar. Nah, di dalam waktu yang panjang ini ada waktu yang singkat, yang pendek, ya, dan itu yang inti, yaitu saat apa? Matahari, proses matahari terbenam, sampai benar-benar terbenam, karena saat itulah ya terlihat oleh orang kafir terbenam di antara dua tanduk setan sehingga mereka sujud menyembah. Ya, ini mazhab siapa? Mazhab Hambali. Bahwa waktu pendek itu di situ. Waktu pendek yang ada di dalam waktu yang panjang ini yaitu saat proses matahari terbenam. Jadi mereka pun mengartikan hadis Uqbah bin Amir yang lafadznya wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba, dengan makna ketika matahari telah mulai terbenam hingga terbenam sempurna. Ya, disinkronkan maknanya dengan hadis Ibnu Umar, ya, yang pada hadis Ibnu Umar dengan dua riwayat yang telah disebutkan jelas-jelas Nabi melarang secara khusus sholat saat proses terbenamnya matahari sampai benar-benar terbenam sempurna. Nah, ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada dua kitabnya Syarhul Mumti dan dalam Syarhul Mumti dan dalam Fathuddin Jalal wal Ikram Syarh Bulughul Maram. Ibnu Utsaimin menafsirkan hadis Uqbah bin Amir wahina tadayyafu syamsu lil ghurub, waktu pendek itu ketika matahari hampir terbenam, bukan mulai terbenam tapi hampir terbenam sejarak satu tombak dari ufuk barat, di atas ufuk barat menurut pandangan kasat mata hingga terbenam sempurna, yakni 15 menit sebelum terbenam. 15 menit sebelum terbenam, yakni Ibnu Utsaimin rahimahullah ingin mensinkronkan waktu pendek yang ketiga ini dengan waktu pendek yang pertama. Sebagaimana halnya waktu pendek yang pertama, waktu panjangnya kan yang pertama itu dari terbit fajar sampai matahari meninggi sejarak satu tombak di atas ufuk timur. Waktu pendeknya adalah saat mulai terbit sampai meninggi sejarak satu tombak di atas ufuk timur. Jadi mulai terbit sampai meninggi 15 menit setelah terbit. Nah, ini ingin disinkronkan dengan ini. Jadi waktu yang pendek yang ketiga itu 15 menit sebelum terbenam, ketika terbenam yaitu 15 menit sebelum terbenam, ketika setinggi sejarak satu tombak di atas ufuk barat hingga terbenam sempurna. Sinkron kan? Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin menyelisihi mazhabnya, mazhab Hambali, ya. Karena menurut beliau makna ini lebih tepat disinkronkan dengan waktu pendek yang pertama. Nah, pendapat yang dipilih Ibnu Utsaimin ini mendekati mazhab Syafi'i. Mendekati mazhab fuqaha Syafi'iyah. Apa kata mazhab fuqaha Syafi'iyah? Pada mazhab Syafi'i, waktu pendek yang ketiga itu dimulai ketika matahari telah menguning. Ketika matahari telah menguning hingga terbenam sempurna. Biasanya matahari menguning itu tersisa berapa menit? Ada yang biasa mengamati. Jika sudah menguning itu hampir terbenam ya. Hampir kan? Tersisa berapa menit itu? Hah? Dekat kan dengan pendapatnya Ibnu Utsaimin kan? Nah, dekat itu sudah hampir terbenam itu jika sudah menguning, oh, sudah mendekati itu. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan waktu pendek itu dimulai ketika telah menguning hingga terbenam sempurna. Mereka menafsirkan hadis Uqbah bin Amir hina tadayyafu syamsu lil ghurub, artinya ketika matahari hampir terbenam yaitu sudah menguning, yang sudah menguning hampir terbenam. Itu makna tadayyafus syamsu lil ghurub, artinya matahari hampir terbenam. Yani ditandai dengan sudah menguning, sudah turun. Mulai turun dan sudah menguning. Nah, mereka ingin mensinkronkan makna hadis Uqbah itu ditafsirkan demikian, disinkronkan dengan hadis Ali bin Abi Thalib yang ana isyaratkan tadi, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis Ali bin Abi Thalib, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'dal asri, melarang salat setelah asar, yakni setelah salat asar. Ya, illa wasyamsu murtafi'atun. Nah, ini. Kata Nabi apa? Illa wasyamsu murtafi'atun, kecuali dalam keadaan matahari masih tinggi, terang bercahaya masih boleh. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati ba'da al-'asri, melarang salat setelah asar. Yani selama masih melarang salat setelah asar, setelah salat asar, illa kecuali wasyamsu murtafi'atun, kecuali dalam keadaan matahari masih meninggi. Jadi ketika matahari masih tinggi, masih terang bercahaya, belum terlarang itu, karena itu diperkecualikan. Ya. Ketika masih tinggi, masih terang bercahaya. Ketika sudah turun, sudah menguning, nah itulah yang dimaksud, yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi melarang sholat setelah sholat asar kecuali ya saat matahari masih tinggi. Yani ketika masih tinggi, terang bercahaya, masih boleh. Kapan berarti tidak boleh? Ketika sudah menguning. Ini maksudnya untuk waktu yang pendek itu. Ya. Hadis Ali bin Abi Thalib ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai ya serta yang lainnya. Hadis Ali ini disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hazm, diikuti oleh Al-Imam Al-Iraqi. Ya, Al-Iraqi, gurunya Ibn Hajar. Kemudian diikuti oleh Ibn Hajar Al-Asqalani juga menilai itu sahih. Dan di zaman kita Al-Albani, Ibn Hazm, Al-Iraqi, Ibn Hajar, Al-Asqalani dan Al-Albani. Ini a'imma yang menilai hadith Ali bin Abi Thalib sahih. Dengan demikian, berdasarkan hadith Ali bin Abi Thalib, berarti mazhab Syafi'i yang paling kuat di sini untuk penetapan waktu terlarang yang pendek, ya, di waktu terlarang yang ketiga itu. Mazhab Syafi'i yang paling kuat. Dan pendapat Ibn Utsaimin mendekati. Pendapat Ibn Utsaimin mendekati. Nah, berdasarkan mazhab Syafi'i ini, maknanya berarti, apabila seseorang belum sholat asar, masih bebas sholat sunnah mutlak. Jam 4, jam 5, ya. Masih bisa sholat sunnah mutlak selama dia belum sholat asar. Ya. Terus ketika matahari masih tinggi. Sampai ketika matahari sudah menguning, tidak bisa lagi. Meskipun dia belum sholat asar. Meskipun dia belum sholat asar, tapi matahari sudah menguning, sudah tidak bisa sholat sunnah mutlak. Adapun ketika matahari masih terang benderang bercahaya tinggi di atas, belum menguning, selama dia belum sholat asar masih bisa sholat sunnah mutlak. Nah, itu. Ya. Dan perlu kita ingat ya, sudah kita lewati pada pembahasan mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat fardu. Ya. Memang kan sudah kita pelajari di sana bahwa meskipun waktu sholat asar itu waktunya panjang sampai terbenam matahari, ya, tetapi ketika matahari sudah menguning, inda isfirori syams istilahnya, inda isfirori syams, ketika matahari sudah menguning, itu sudah waktu darurat. Artinya yang tidak berdosa jika mengerjakan sholat asar saat matahari menguning itu orang yang punya udzur. Adapun orang yang tidak punya udzur, tidak ada halangan udzur, tetapi sengaja menunda sholatnya sampai menguning, kemudian dia kerjakan saat menguning meskipun sah sholat asarnya, tapi dia sudah berdosa. Itu waktu sudah waktu darurat. Artinya hanya untuk orang-orang yang punya udzur. Ya, jika tidak ada udzur, ditunda sampai menguning meskipun sholat asarnya sah, kewajibannya terlaksana, tapi dia telah berdosa menunda sholat sampai itu. Kemudian dengan demikian kita sudah selesai. Kita rangkum kembali waktu terlarang yang pertama, ya, yang terkuat di sini mazhab Hambali, ya, yaitu dengan terbitnya fajar. Adapun mazhab Syafi'i dengan mulai sholat setelah sholat subuh. Nah, namun sudah kita lewati, ya, hadis-hadisnya disahihkan oleh Al-Albani dengan gabungan seluruh riwayat bahwa Nabi melarang sholat ketika sudah terbit fajar kecuali dua rakaat qobliyah subuh. Sehingga mazhab Hambali yang terkuat di sini. Mulai terbitnya fajar. Dan didukung oleh hadis-hadis yang tadi disampaikan bahwa Nabi SAW ketika terbit fajar, maka sholat sunnah yang dikerjakan hanya dua rakaat qobliyah subuh. Dan itu pun dengan cara yang singkat, ya. Suratnya pendek. Nah, sampai matahari meninggi sejarah satu tombak di atas ufuk. Ini waktu yang panjang. Waktu yang pendek adalah saat matahari terbit hingga meninggi sejarah satu tombak di atas ufuk. Ini 15 menit setelah terbit berakhir. Kemudian waktu yang kedua, jadi itu sudah dua waktu, ya, waktu yang panjang, waktu yang pendek. Kemudian waktu yang kedua saat matahari persis di pertengahan langit saat diam. Tandanya di bumi lihat bayangannya. Saya jelaskan tadi. Ya. Jika bayangan hilang sama sekali karena persis sejajar, atau tersisa bayangan namun tidak berkurang lagi, ya, karena tidak persis sejajar dengan matahari. Nah, itu waktu terlarang. Hingga bayangan mulai muncul lagi atau yang tersisa tadi mulai bertambah. Nah, di arah timur. Berarti sudah bergeser ke barat, keluar waktu terlarang masuk ke sholat duhur. Kemudian waktu yang ketiga, mulai dari apa? Mulai masuknya waktu asar atau setelah sholat asar? Hah? Setelah sholat asar. Ya. Jadi di sini waktu terlarang ini bisa berbeda-beda terkait dengan orang-orang yang melaksanakan sholat asar atau tidak, kan? Meskipun masuk waktu asar, tetapi dia belum sholat asar, belum terlarang baginya sholat sunnah mutlak. Nah, ya. Sampai apa? Sampai matahari benar-benar terbenam sempurna. Ini waktu panjangnya. Waktu pendeknya apa? Pada mazhab Hambali waktu pendeknya saat mulai terbenam. Namun mazhab Syafi'i lebih kuat. Waktu pendeknya mulai dari ketika turun untuk terbenam, yaitu mulai menguning. Nah, yang berarti meskipun belum sholat asar, jika sudah menguning sudah tidak bisa sholat sunnah mutlak. Adapun masih tinggi, masih terang, bercahaya, belum sholat asar masih bisa sholat sunnah mutlak. Nah, terakhir penutup pembahasan ini kita ingin selesaikan sehingga bisa ganti matan lagi, yaitu larangan itu apakah bermakna haram untuk sholat sunnah mutlak, ya, karena yang sudah kita pelajari, ya, bahwa larangan waktu terlarang ini adalah larangan sholat sunnah mutlak yang sudah dijelaskan, ya, sisi-sisi pendalilannya. Ini mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. As-Sa'di merujukkan ini. Ibn Utsaimin merujukkan ini. Ibn Utsaimin merujukkan ini. Meskipun ketiganya dari fuqaha Hanabilah. Ya. Mengikuti salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan mazhab Syafi'i. Bahwa yang dilarang di waktu-waktu itu adalah sholat sunnah mutlak. Adapun qadha' sholat fardu tidak terlarang. Adapun sholat sunnah muqayyad yang terikat dengan faktor tidak terlarang. Yaitu masjid, sunnah wudu dan yang lainnya tidak terlarang. Kecuali sholat apa? Istisqa, minta hujan, itu tidak dikerjakan di waktu terlarang karena waktunya panjang. Nah, kemudian terakhir, larangan mengerjakan sholat sunnah mutlak di waktu-waktu terlarang itu, apakah sifatnya haram atau makruh? Atau bagaimana? Nah, ini ada khilaf. Ada beberapa mazhab di kalangan ulama kita cukupkan dengan yang masyhur, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang masyhur di kalangan ulama, ya, larangan sholat di waktu-waktu terlarang itu secara keseluruhan, waktu panjang dan waktu pendek, seperti kita dengar rinciannya, waktu panjang dan waktu pendek, ya, larangannya bersifat karoha. Karoha artinya dibenci. Ya. Tetapi karohahnya di sini sifatnya apa? Apakah makruh? Karohahnya karohatut tanzih, yakni makruh. Jika dikerjakan tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan dapat pahala. Ataukah karohahnya adalah karohatut tahrim, yakni haram. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang jelas, yang masyhur di kalangan ulama, mereka mengatakan yukrohu, yukrohu, yukrohu. Begitu mereka mengatakan. Masyhurnya begitu. Yukrohu, yukrohu. Yakni, ya, dibenci. Tetapi dibenci di sini artinya apa? Apakah dibenci di sini artinya haram? Ataukah dibenci di sini karohatat tanzih, yakni makruh. Pada istilah makruh. Fukoha, istilah fukoha makruh, yang artinya jika dikerjakan tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan dapat pahala. Ada dua kemungkinan. Jika kita kembali ke hukum asal larangan, maka itu haram selama tidak ada dalil yang menggeser dari itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Dengan demikian selesai pembahasan ini dan biidznillah ta'ala pembahasan berikutnya kita akan ganti matan. Barakallahu fiikum. Tafadhalu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.